may yahdihillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Dari Gria Agus Salim, 77 Bekasi, Dakta 107 FM. Pagi ini saya Abu Himam ditemani Mas Tri Sabto Hadi kembali menjumpai rekan Dakta sekalian dalam program Kuliah Fajar, kajian masalah-masalah fikih Islam. Rekan Dakta sekalian, seperti biasa kita mengawali perjumpaan kita dengan menyampaikan beberapa pengantar sebagai mukaddimah perjumpaan kita. Mukaddimah kita pagi hari ini masih melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan ahkamul buyu atau hukum-hukum tentang jual beli dalam Islam. Pada kesempatan pagi ini, ahkamul buyu yang akan dibahas adalah tentang al-buyu'ul muharramah bisababid dharari wal khida', yaitu jenis-jenis jual beli yang diharamkan di dalam Islam disebabkan adanya menyusahkan atau memadorotkan kepada pihak yang membeli atau pihak konsumen, dan ada unsur manipulasi di dalamnya. Di antara jual beli yang diharamkan disebabkan karena menimbulkan doror, menimbulkan kemadaratan dan menimbulkan manipulasi terhadap konsumen. Yang pertama adalah bai'u rajuli 'ala bai'i akhihi, yaitu jual beli atas jual beli orang lain. Yang dimaksud dengan jual beli seseorang atas jual beli orang lain adalah seseorang membeli barang yang sebetulnya barang tersebut sedang dihadapi atau ditawar oleh orang lain. Atau dengan bahasa lain, seseorang menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Pembeli menawar suatu harga terhadap suatu barang yang sedang dihadapi barang tersebut oleh pembeli yang lain, sebelum pembeli tersebut meninggalkan atau memutuskan untuk tidak membelinya. Maka jual beli yang seperti ini termasuk ke dalam jual beli yang dilarang oleh agama, karena memang menyakiti perasaan dari saudaranya, di mana dia sedang berusaha untuk menawar barang yang ingin dibeli tersebut. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim menyatakan, la yabi'ur rajul ala bai'i akhihi wa la yakhthubu ala khitbati akhihi illa ay ya'dhana lahu. Sabda Nabi, la yabi'ur rajulu ala bai'i akhihi, janganlah seseorang menjual atas jualan saudaranya. Maksudnya di sini adalah membeli atas belian saudaranya. Dan jangan seseorang itu mengkhitbah atas khitbatah, atas khitbahan saudaranya kecuali ia diizinkan. Jadi seseorang dilarang menawarkan barang kepada orang yang sedang menawar barang orang lain. Dan jangan ia membeli barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Sebagaimana ia tidak boleh mengkhitbah atau melamar seorang wanita yang sedang dilamar oleh orang lain, kecuali sabda Rasulullah, ia mengizinkannya bahwa seorang yang menawar tersebut menarik diri dari tawaran barangnya, atau seorang yang mengkhitbah itu menarik diri dari khitbahannya. Di dalam redaksi yang lain dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan sebahagian kamu membeli atas sebahagian belian orang lain. Dalam riwayat yang lain lagi dari Abu Hurairah dengan lafaz, la yasumil muslimu ala saumi akhihi. Janganlah seseorang muslim menawar barang yang sedang ditawar oleh saudaranya yang lain. Di dalam yang di dalam riwayat yang lain pula dari Ibnu Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan redaksi la yabi'u ar-rajul ala bai'i akhihi hatta yabta'a wa yadhara. Janganlah seseorang di antara kamu membeli barang yang sedang dibeli oleh saudaranya sehingga ia benar-benar membelinya atau ia benar-benar meninggalkannya, tidak jadi membelinya. Dasar dari larangan jual beli semacam ini, rekan dokter sekalian, tiada lain adalah karena jual beli yang seperti itu jelas-jelas mengandung unsur memadorotkan dalam pengertian menimbulkan ketersinggungan dan menimbulkan kebencian di antara sesama para pembeli maupun di antara sesama penjual. Karena ia merasa bahwa barang yang sedang ditawarnya direbut, walaupun memang ia belum membelinya. Ini adalah gambaran bagaimana Islam mengajarkan rasa sensitif terhadap perasaan orang lain. Islam mengajarkan bagaimana tenggang rasa, dan Islam mengajarkan bagaimana kelembutan kepribadian dan bagaimana perasaan diri sendiri diukur dengan perasaan orang lain. Sehingga seseorang jangan bertindak dengan sikap-sikap kekasaran dengan tanpa mempertimbangkan perasaan saudaranya. Karena inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan cara jual beli, tawar menawar, kemudian khitbah mengkhitbah diharamkan ketika hal itu sedang ditawar, sedang dibeli, sedang dikhitbah oleh orang lain. Dengan catatan bahwa benar-benar ia telah meninggalkannya dari penawarannya atau ia benar-benar telah membelinya sehingga ia tidak mungkin lagi menawar barang tersebut dari sang penjualnya. Kemudian yang kedua, yang termasuk ke dalam jual beli yang diharamkan disebabkan karena mengandung kemadharatan dan disebabkan karena mengandung manipulasi adalah bai'un najas. Yang dimaksud dengan bai'un najas maknanya adalah ayyazida ar-rajulu fi samani sil'ati wa laisa qasduhu an yashtariha bal yuraggiba ghayrahu fayuwaqqi'ahu fihi aw yamdahal mubi' bima laisa fihi liyarujahu. Yang dimaksud dengan bai'un najas adalah seseorang menambah tawaran harga suatu barang. Tetapi maksud dari orang menawar tersebut dengan harga yang tinggi bukan untuk membelinya, melainkan ia untuk memprovokasi, mendorong orang lain jadi berani menawar tinggi pula. Sehingga orang lain yang terprovokasi itu akhirnya membeli barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang sewajarnya. Termasuk ke dalam najas ini pula bahwa si penjual memuji-muji barangnya dengan apa yang tidak sesuai dengan kualitas barang tersebut. Maka jual beli yang seperti ini disebut dengan jual beli najas, yaitu jual beli yang mengandung unsur manipulasi, kebohongan, dan kecurangan dari pihak penjual. Baik kebohongan, kecurangan itu dilakukan oleh si penjualnya secara langsung dengan memuji-muji, kemudian menyanjung-nyanjung kualitas barang di atas kualitas yang sesungguhnya, agar si pembeli itu berani membeli dengan penawaran harga yang tinggi. Ataupun dengan memuji-muji, kemudian meninggikan harga tersebut di atas rata-rata harganya yang lain, atas bantuan orang lain yang sengaja disuruhnya, yang dengan cara itu lantas dia memberikan upah atau bagian keuntungan dari penjualan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli seperti ini sebagaimana tegas diriwayatkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar. Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anin najash. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari perbuatan najash, yaitu menawar suatu harga barang dengan tawaran yang tinggi, tetapi bermaksud tidak membelinya, melainkan untuk memancing orang lain. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abi Aufa, di mana beliau mengatakan, An-najisu akilu riba khain. Kata Ibnu Abi Aufa bahwa seorang yang melakukan peninggian tawaran dengan tujuan membohongi pembeli adalah seperti atau sama dengan orang yang makan harta riba. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar, atlaqa Ibnu Abi Aufa ala man akhbara bi aktsara mimma ishtara bihi annahu najisun limusyarakatihi liman yazidu ala sil'ati wa huwa la yuridu an yashtariha bi gharril ghair fashtaraka bil hukmi lidzalika wa kaunuhu akil riba bi hadha tafsir. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika menyatakan hadis ini, Ibnu Abi Aufa memutlakan kalimat bahwa siapa saja orang yang meninggikan harga suatu barang dengan tujuan untuk membohongi kepada pembeli sebagai orang yang najisun, yaitu orang yang melakukan najas, karena ia pada dasarnya tidak bermaksud untuk membeli barang tersebut, melainkan semata-mata untuk memanipulasi atau untuk memancing atau untuk memprovokasi orang yang membeli, sehingga ia berserikat di dalam dosa dengan penjualnya, sehingga dikategorikan seperti orang yang memakan riba. Kemudian rekan dakta sekalian, yang termasuk ke dalam kategori al-bay'ul muharramah bisababid darar wal khida, yaitu jual beli yang diharamkan disebabkan mengandung kemadaratan dan mengandung penipuan. Bai'u talaqal jalabi awi rukban awi sila'i, yaitu yang disebut dengan jual beli talaqal rukban, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan seperti dalam riwayat Abu Hurairah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu talaqal jalabu. Dalam riwayat lain dari Abdullah dikatakan, kunna natalaqqa rukban fanashtari minhum at-ta'am fanahana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an nabi'ahu hatta yublighu bihi suq at-ta'am. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kami biasa menjemput para pedagang dari desa atau dari perkampungan untuk kami membeli dari mereka barang-barang bawaan mereka sebelum barang bawaan tersebut tiba ke pasar. Panahanan Nabi sallallahu alaihi wasallam an nubi'ahu hatta yublighu bihi suqa ta'am. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kepada kami membeli barang-barang tersebut sampai tibanya barang tersebut ke pasar tempat penjualan makanan tersebut. Yang dimaksud dengan jual beli talak rukban, yaitu para pembeli berposisi atau berkedudukan sebagai orang-orang yang menghalangi para pedagang dari desa, seperti para petani. Kemudian para petani tersebut sebelum sampai ke pasar, mereka sudah dicegat oleh para pembeli yang mereka ini berkedudukan atau berprofesi seperti para calo, sebagai para perantara yang sengaja mencegat para petani yang membawa barang-barang dari ladangnya, dari sawahnya, dari kebunnya, atau dari para pengrajin yang membuat barang-barang kerajinannya, agar mereka tidak sampai ke pasar supaya tidak mengetahui harga barang di pasaran. Lalu mereka membelinya dengan harga yang murah. Setelah mereka membelinya dengan harga yang murah, kemudian mereka menjualnya ke pasar dengan harga yang mahal. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli talaq rukban ini, yaitu menjemput rombongan para pedagang yang membawa hasil-hasil bumi, hasil-hasil kerajinan mereka sebelum sampai ke pasar, karena di dalamnya mengandung unsur penipuan dan merugikan kepada para penjual, yaitu para produsen atau para pengrajin atau para petani, karena mereka tidak mengetahui sebetulnya berapa harga barang yang mereka bawa itu di pasaran yang umum, karena dihalang-halangi. Maka kedudukan orang yang menjemput para penjual itu sebelum sampai ke pasar, ini adalah diharamkan di dalam ajaran Islam, karena sama saja dengan orang yang menipu, membohonginya, sehingga menyebabkan para penjual itu ya mendapat kerugian, karena keuntungannya telah dipotong atau telah diambil oleh para perantara-perantara yang menjemput barang dagangan mereka sebelum tiba ke pasar. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka, jangan kalian menjemput rombongan-rombongan para penjual barang-barang itu melainkan sampai ia tiba di pasar. Silakan kalian membelinya untuk kalian perdagangkan kembali. Inilah diantara kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para pedagang, agar mereka tidak menjadi korban kebohongan. Ya, barangkali sekarang ini sering terjadi apa yang disebut dengan para ijon, yang mereka itu adalah memborong jual barang-barang yang dijual oleh para petani, oleh para peternak, oleh para pengrajin, sebelum para pengrajin itu memiliki akses ke pasar secara langsung. Nah, tentu saja cara-cara seperti ini adalah cara-cara kezaliman di dalam pandangan ajaran Islam. Termasuk ke dalam kategori yang dilarang jual beli karena mengandung manipulasi ini adalah bai'ul hadir lil badi. Yang dimaksud dengan bai'ul hadir lil bad adalah ayyakhrujal khadari wa huwa simsar ila jalibis sil'ah sawa'un kana min ahlil badiyah aw min hadil min ahlil hadirah wa huwa gharibun anil balad wa yuridu bai'a sil'atihi bisi'ril waqti fil hal fayaqulu lahu hadha simsar da'hu indi la ubi'uhu laka 'ala at-tarriz bi aghla min hadha sya'ri. Yang dimaksud daripada jual beli al-hadir lil badi adalah seseorang, yaitu sebagai calo, ia membeli barang-barang jualan yang dibawa oleh seorang pedagang. Apakah pedagang ini dari kota ataupun dari desa, namun ia orang yang asing terhadap pasar tersebut. Kemudian mereka bermaksud menjual barangnya dengan harga yang ada pada saat itu. Tetapi calo itu mengatakan, biarkanlah saja, barang itu di sisi saya. Nanti saya beli secara bertahap dengan harga yang lebih mahal daripada harga ini. Padahal justru harga tersebut adalah jauh di bawah harga daripada yang sebenarnya. Nah, maka ini pun sama dengan posisi talak rukban, yaitu yang menjemput barang dari para penjual sebelum sampai ke pasar. Hanya saja kalau yang kedua ini adalah seorang pedagang yang asing yang tidak mengetahui kondisi pasar tersebut. Kemudian ia didahului oleh para perantara atau para caro, sehingga ia tidak memiliki pengetahuan tentang harga barang di pasaran yang sesungguhnya. Kemudian, rekan dakwah sekalian yang termasuk ke dalam jual beli yang diharamkan oleh ajaran Islam, ini adalah bai'u fadlil ma'i, menjual kelebihan air. An Jabir bin Abdullah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i fadlil ma'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual sisa atau kelebihan air. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamna'u fadlal mal yamna'a bihil kala'a. Janganlah sekali-kali kalian menghalangi sisa air untuk mengalir, karena itu akan menghalangi kepada tumbuhnya pepohonan. Imam An-Nawawi mengatakan tentang pengertian yang dimaksud dilarang menjual sisa air. Amman nahyu min bai'i fadlil ma'a liyamna'a bihil kala pamaknahu antakunal insan bi'run mamlukah lahu bil falah wa fiha ma'un fadilun an hajatihi wa yakunu hunaka kala'un laisa indahu ma'un ila hadihi fala yumkinu ashabul mawashi ra'ihi illa idha hasala lahumus syaqyu minhum ha min hadihil bi'ri. Fayahrumu alaihi man ufadhi hadal ma' lil masyah wa yajibu badlahu laha bila audin li'annahu idha man'a badlahu imtan'an nas min ra'i dhalikal kala khawfan ala mawashihi minal atasi wa yakunu biman'ihi lma' mani'an man ra'al kala. Kata Imam An-Nawawi, sesungguhnya larangan dari menjual air sisa kebutuhannya itu maksudnya adalah seseorang mempunyai mata air di suatu lembah atau suatu tempat. Kemudian sisa air itu biasa mengalir. Sisa dari kebutuhan ia menyirami kebunnya atau sisa dari kebutuhan dirinya. Kemudian orang tersebut mencegah atau membendung, menahan aliran air tersebut sehingga tidak bisa diminum oleh ternak orang lain atau tidak bisa dipakai menyiram oleh orang lain untuk menyuburkan tanamannya, melainkan ia ingin menjualnya meminta ganti, padahal ia telah terpenuhi kebutuhannya dengan aliran mata air tersebut. Nah, maka menjual sisa air dari kebutuhannya itu termasuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya air tersebut adalah mengalir dengan pemberian alam, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari hasil usaha dia sendiri mengangkutnya atau menariknya dari sungai atau dari lembah. Tentu saja berbeda kalau seseorang menarik air dari lembahnya atau mengangkutnya dengan ternaknya atau dengan barangnya, atau ia mengeluarkan pembiayaan yang besar untuk mengeluarkan air tersebut. Kemudian setelah itu ia menyewakan barangnya, menyewakan alat pengangkutnya, menyewakan alat transportasinya, dan yang lainnya. Tentu saja itu tidak termasuk ke dalam kategori menjual sisa air, melainkan ia menyewakan dari perlengkapannya. Demikian pula kalau orang itu mengambil air minum, kemudian dia memasaknya, mengolahnya, kemudian ia bungkusnya atau mewadahinya dengan wadah-wadah tertentu. Kemudian dia menjualnya kepada para pembeli, tidak termasuk ke dalam kategori menjual air sisa. Melainkan justru ia sengaja memproduksi air tersebut untuk dijual belikan. Dan itu adalah termasuk yang dibolehkan secara syar'i. Kemudian rekan dokter sekalian, yang termasuk ke dalam kategori jual beli yang dilarang karena unsur memadaratkan kepada orang lain atau menyusahkan orang lain adalah bai'ul muhtakir, yaitu jual beli yang dilakukan setelah penimbunan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang melakukan ihtikar atau melakukan penimbunan barang dengan tujuan ia ingin memperoleh keuntungan, yaitu dengan menahan barang di pasaran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahtakiru illa khati'un. Tidak ada yang melakukan penimbunan melainkan dia adalah orang pendosa. Kenapa orang yang melakukan penimbunan adalah orang pendosa? Karena dengan ia menimbun barang tersebut, maka akan terjadi kekurangan atau kekosongan barang di pasaran, kemudian menyulitkan masyarakat umum untuk membeli barang tersebut. Kemudian, ia akan mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Ia akan menjualnya di saat orang sudah sangat kesulitan memperolehnya. Kemudian setelah itu, barulah ia menjualnya dengan harga yang tinggi. Maka terjadilah kemadharatan atau menyusahkan, membuat orang lain menderita. Maka seseorang yang ihtikar, yang menimbun barang, ia telah melakukan dosa besar karena ia justru mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Ini adalah cara-cara bisnis yang tentu saja keluar dari etika Islami. Maka sepantasnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikategorikan sebagai perbuatan yang berdosa. Kemudian rekan dakta sekalian, yang termasuk ke dalam kategori yang diharamkan disebabkan mengandung kemadharatan dan mengandung penipuan adalah al-bai'ul ladzi fihi ghasun wa makrun wa khadi'atun. Segala jenis jual beli atau segala macam jual beli yang di dalamnya mengandung unsur penipuan, mengandung unsur makar, mengandung unsur kecurangan yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan dan dibohongi. Diriwayatkan di dalam hadis Imam Muslim dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mara ala sabrah ta'amin fa'adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan faqala ma hada ya sahib at-ta'am qala asabatu as-samaa ya Rasulullah qala afala ja'altahu fawqa at-ta'am kay yarahu an-nas man ghasha falaysa minni. Kata Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah pernah lewat ke sebuah pasar yang di situ orang menjual berbagai macam barang, dan beliau lewat kepada penjual barang-barang makanan yang dibungkus di dalam karung. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam wadah tersebut. Lalu beliau mengangkat lagi tangannya, ternyata di dalam wadah makanan tersebut, makanan di bawahnya adalah basah. Maka Rasulullah bersabda, "Apa ini wahai pemilik makanan?" Maka pemilik makanan tersebut berkata, ia tertimpa hujan wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, kenapa kamu tidak menjadikan yang basah ini di atas agar para pembeli itu mengetahui? Barang siapa yang melakukan penipuan, kecurangan, maka bukanlah dari pengikutku, bukanlah dari umatku, bukanlah dari golonganku, sabda Nabi. Hadis sahih ini menjelaskan tentang haramnya seseorang melakukan jual beli yang dalam jual beli tersebut disembunyikan keaiban atau kecacatan barang. sehingga dengan disembunyikannya barang yang cacat tersebut, lantas pembeli menyangkanya adalah barang tersebut baik semuanya. Maka termasuk ke dalam jual beli yang seperti ini, seseorang yang tidak menyebutkan keaiban barangnya, melainkan justru menutupinya dengan barang-barang yang baik. Umpamanya mencampurkan antara buah-buahan yang masih baik dengan yang busuk. Kemudian mencampurkan antara makanan yang berkualitas tinggi dengan yang rendah kualitasnya. Beras yang berkualitas baik dengan yang buruk dicampurkan, kemudian dengan memasang standar harga dengan kualitas yang baik. Termasuk juga ke dalamnya adalah seseorang yang menyembunyikan aib barang terhadap suatu barang yang ditawar oleh pembelinya, melainkan ia sengaja menghalang-halanginya atau mensiasatinya agar pembeli tidak mengetahui ada keaiban pada barang tersebut. Rekan-rekan sekalian, ini di antara beberapa cara-cara jual beli atau muamalah Islam yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena cara-cara bermuamalah, cara berjual beli seperti itu tidak sejalan, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah jual beli Islami, yaitu yang mengutamakan niat saling tolong menolong, mencari keuntungan, mencari rezeki karena Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian, mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, saya ingin menjawab pertanyaan yang disampaikan melalui pesan singkat dari Ibu Ati di Pondok Gede. Ustaz, saya adalah seorang karyawati di sebuah perusahaan. Seringkali kita diberikan tugas perjalanan, kemudian diberikan uang transportasi dan akomodasi serta yang lainnya dengan standar yang tinggi. Telah